Sekiranya berlaku beza hari ketika menyambut hari raya korban, di mana kita menyambutnya lewat sehari berbanding dengan Arab Saudi, bilakah hari sepatutnya kita puasa sekiranya kita berhajat untuk menunaikan puasa? Sunat wukuf, adakah perlu kita merujuk pada hari wukuf di Arab Saudi atau mengikut pada tarikh 9 Zulhijjah yang disiarkan oleh kerajaan? Ini adalah khawatir kita melakukan puasa pada hari yang diharamkan berpuasa, kerana 9 Zulhijjah di tempat kita, tetapi di Arab Saudi tarikhnya adalah 10 Zulhijjah. Ha, baik, ini masalah sama-sama berulang-ulang dengan berulang-ulang ni datang musim raya. Katakanlah esok ni kita 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah sunat wukuf. Tapi orang wukuf hari ni, esok Arab Saudi berhari raya. Sedangkan kalau kita bertolang sini kita puasa sunat wukuf, tiba-tiba bertolang hari yang sama di Arab Saudi orang raya, takut haram puasa hari raya. Sebab tu ada dua pendapat ulama. Kita nak masalah, kita nak puasa, kita ra'i kepada wukuf yang yang berlaku, iaitu wukuf kemarin dah, maka esok kita jangan berpuasa. Walaupun esok di negeri kita 9 Zulhijjah, pendapat yang pertama. Nampak? Pendapat yang kedua tidak kira. Dia ni 9 Zulhijjah kemarin, hari ni dia sehari raya, kita esok baru raya, hari ni 9 Zulhijjah, maka 9 Zulhijjah juga kita boleh melakukan puasa sunat wukuf. Faham lagi? Jadi dua-dua tu boleh berlaku. Sekiranya kita perlu merujuk kepada tarikh wukuf jemaah haji, bila pula hari sepatutnya kita melakukan solat sunat korban? Ha, solat sunat tak apa, sebab dia masalah perkara sunat saja, iaitu semayang pada hari raya di mana negeri yang kita berada. Nah, ha, kita duduk sini raya sini hari ni, hari ni kita semayang raya. Nampak? Ha, kita duduk di mana? Mongolia esok, esok baru raya, esok kita semayang raya. Nampak? Tak ada masalah waktu. Ha. Korban pun tak apa juga. Ha, tak dikira hari tempat kita ni dibolehkan juga. Dah. Ha, sebab dia kiyah dengan waktu semayang. Ulama kata boleh ikut negeri masing-masing, kiyah dengan waktu semayang. Dah. Ha, sebab kalau kita nak kira sama dengan Arab Saudi juga, maka kita kena semayang maghrib pukul 1.30 pagi lagi. Faham tak? Nah, ha, dah semayang Isa, dua suku. Umpamanya. Tak, tengah malam baru semayang Isa. Dari ni, ni dah asal pun lagi. Dia Arab Saudi. Nah, ha. Takkan kita nak semayang lohok pukul 6 pagi? Nak? Ha.